Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa kanatil ayatu ta'tihim ayatan ba'da ayatin. Fala yu'minuna biha. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka satu demi satu. Namun mereka tetap tidak mau beriman dengannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتُ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat, satu tanda kebesaran Allah dari kebesaran-kebesarannya, melainkan mereka berpaling darinya. أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ بِأَنَّ الْآيَاتِ ta'tihim fayu'riduna anha. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya tanda kebesaran Allah telah sampai kepada mereka, namun mereka berpaling daripadanya. Wa annahum sayarawna sidqa ma ja'at bihir rusul. Dan mereka melihat kebenaran wahyu yang dibawa oleh utusan-utusan Allah. Kama ahlakallahu man kana qablahum bidzunub allati hiya takdzibur rusul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang sebelum mereka disebabkan dosa mendustakan wahyu para rasul. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda kebesarannya kepada mereka. Satu sisi sebagai bentuk tasdik, sebagai bentuk pembenaran terhadap wahyu dan risalah yang dibawa oleh anbiya wal mursalin. Namun dari sisi yang lain, tanda-tanda tersebut sebagai indar, sebagai peringatan. Ketika mereka justru sebaliknya tidak mau mengimaninya, bahkan mengkufurinya atau mendustakannya, maka konsekuensinya sangat jelas dan itu menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling dari tanda kebesaran Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menghancurkan mereka. Fa'in Allah subhanahu wa ta'ala qal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Al-Ayah. Dan tidaklah Rabbmu menghancurkan suatu kaum hingga mengutus pada mereka seorang utusan. Yakni Allah menegakkan hujjah terlebih dahulu kepada mereka dengan mengutus utusan-utusannya, menurunkan kitab-kitab sucinya, mengajak mereka kepada kebenaran hingga mereka meminta dalam bentuk penentangan dan kesombongan untuk didatangkan tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah kabulkan permintaan mereka, itu sekaligus sebagai mukaddimah dari kehancuran mereka sendiri. Wa akhbara bi shiddati kufrihim bi annahum law anzala alaihim kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim lakadzabu bihi. Dan Allah memberitakan sebagai bentuk kerasnya kekufuran mereka, seandainya Allah menurunkan kepada mereka sebuah kitab dalam lembaran-lembaran kertas yang bisa mereka pegang, tetap mereka akan mendustakannya. وَبَيَّنَ سُبْحَانَ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ الرَّسُولَ مَلَكَ لَجَعَلَهُ عَلَى سُورَةُ الرَّجُلِ. Dan Allah menjelaskan bahwasanya kalau seandainya Allah menjadikan malaikat sebagai utusannya, maka Allah akan merubah malaikat itu menjadi manusia. Idza kanu la yastati'una an yarau al-mala'ika fi suwarihim allati khuliqu 'alayha. Dikarenakan mereka pada dasarnya tidak mampu untuk berinteraksi dengan malaikat ketika mereka pada wujud aslinya. Wa hayna idzin yaqa'u al-labsu 'alayhim, dan akhirnya terjadilah kesamaran pada mereka. Lidhannihim ar-rasula bashara la malaka, karena mereka menganggap utusan itu manusia bukan malaikat. Jadi kalau seandainya Allah mengkabulkan permintaan mereka untuk menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, yang terjadi justru kesamaran, bukan malah tambah jelas urusannya. Karena pada dasarnya malaikat dan manusia ini dua makhluk yang sangat berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan penciptaannya dan bentuk yang Allah Ta'ala istimewakan untuk mereka. Dan manusia juga demikian, memiliki bentuk penciptaannya sendiri. Masing-masing memiliki jalur, memiliki komunikasi dan interaksi yang berbeda. Kalau seandainya dikabulkan, malaikat itu turun sebagai utusan Allah, tidak akan tersampaikan wahyu yang Allah inginkan. Tidak akan tersampaikan risalah yang Allah Ta'ala inginkan. Justru yang ada malah iltibas, washtibah. Mereka semakin samar terhadap wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka. Maka kalau seandainya ada malaikat yang dipilih untuk menjadi rasul, niscaya Allah akan merubahnya menjadi manusia. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepadamu hingga engkau mengalirkan untuk kami dari bumi sungai-sungai yang deras. وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال. Tanda-tanda kebesaran Allah ini seandainya dikabulkan, kemudian mereka tidak mau beriman, niscaya mereka akan dibinasakan secara total. وهي لا توجب الإيمان بل إقامة للحجة. Dan pada dasarnya tanda-tanda kekuasaan Allah ini tidak akan membuat mereka beriman. Tetapi Allah kalau mengkabulkannya, tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah bagi mereka. Wal hujjatu qa'imatun bi ghairiha. Dalam keadaan hujjah itu bisa disampaikan dengan selain tanda-tanda tersebut. Yakni kembali kepada mereka sendiri. Kalau memang mereka pada dasarnya itu keras kepala, memang pada dasarnya sombong, pada dasarnya memang tidak mau menerima, maka permintaan-permintaan mereka ini berdasarkan penentangan, kesombongan. Kalaupun dituruti, setiap minta dituruti, tidak bakal selesai. Tidak bakal beriman. Karena tujuan mereka itu bukan untuk mengimaninya. Justru kalau semakin dituruti keinginan mereka, akan merugikan diri mereka sendiri. Allah akan menghancurkan mereka sampai anak keturunannya tidak akan tersisa. Wahakadah. Jadi, kalau seorang itu sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan bermanfaat untuknya tanda kebesaran apapun. Bahkan, seandainya mayat itu bisa bangkit dari kuburnya, mengajak bicara dia. Atau malaikat itu turun, malaikat Jibril sekalipun turun, menjabat tangannya, kemudian menyampaikan kebenaran kepadanya. Atau hewan-hewan itu bisa berbicara kepada dia, menyampaikan tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun dari tanda kebesaran Allah, kalau sudah hatinya ditutup, sama hasilnya. Tidak akan beriman. Tidak akan tembus keimanan itu pada hatinya, tidak akan membekas hidayah itu dalam dirinya. Kalau sudah hatinya tertutup. Maka para ulama kita rahimahumullah, mereka selalu mengatakan bahwasanya tidak ada satupun hukuman yang lebih besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba daripada at-taba'u 'alal qulub, ditutupnya hati. Ujian berupa sakit bisa sembuh. Ujian berupa kematian akan dibangkitkan lagi. Ujian berupa kemiskinan orang bisa kerja, bisa kaya lagi. ujian berupa meninggalnya sanak famili, masih ada kerabat yang lainnya. Bahkan seandainya dia hidup sebatang kara pun, masih banyak kenikmatan yang bisa dia rasakan. Tapi kalau sudah hatinya yang diuji oleh Allah, hidayah tidak masuk. Allah mengunci hatinya bagaikan gembok tanpa, yang tidak bisa dibuka. Allah Ta'ala tutup mata hatinya, dibuat lebih keras daripada batu. Khalas. Khasaratun ala khasarah. Itu merupakan sebuah kehancuran yang nyata di dunia wal barzakh wal akhirah. Di dunia, alam barzakh, dan nanti di hari kiamat. Wal iyadu billah. Wa hiya aydhan mimma la yasluh. Apalagi permintaan seperti itu termasuk permintaan yang tidak pantas. Fa inna qaluhum hatta tafjura lana min al-ardh yanbu'a yaqtadi tafjiraha bi Makkah. Karena permintaan mereka meminta untuk mengalirkan sungai di kota Mekah. Itu menunjukkan berarti Mekah akan dialiri dengan sungai. Fayasiru wadiyan dha zara'in. Berarti nanti Mekah bisa dicocok tanam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qada bisabiqi hikmati an ja'ala baytahu biwadin ghairi dhi zara'. Dalam keadaan Allah sudah menetapkan dengan hikmahnya, menjadikan rumahnya, yaitu Mekah, itu menjadi tempat yang tidak bisa dipakai untuk cocok tanam. Li'alla yakuna 'indahu ma targhabun nufus fihi min ad-dunya fayakunu hajjuhum lid-dunya. Tujuannya jelas, agar manusia ketika berangkat ke sana untuk haji bukan niatannya untuk dunia, untuk rekreasi, melihat pemandangan, tidak, tapi tujuannya murni untuk ke Baitullah, manasik, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا كَانَتْ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ كَانَ فِي هَذَا مِنَ التَّوَسُّعِ فِي الدُّنْيَا مَا يَقْتَضِي نَقْصَ دَرَجَتِهِ. Maka kalau seandainya Mekah dirubah menjadi sebuah tempat yang memiliki perkebunan yang sangat rimbun, baik kebun kurma, kebun anggur, maka ini termasuk bentuk tawassu' fid dunya, berlimpahnya dunia yang bisa membuat turun martabat Mekah itu sendiri. Akhirnya orang berangkat ke sana enggak melihat Ka'bahnya, tapi melihat pemandangannya. Hilang pamor Ka'bah, hilang kehormatan Baitullah. Wakadzalika idza kana lahu qasrun min zukhrufin wa huwa adh-dhahab. Demikian pula kalau seandainya Mekah itu dikelilingi dengan istana-istana dari emas, itu juga demikian bisa membuat hilang kehormatan Baitullah. Baik. Ala kulli hal, intinya permintaan mereka itu satu sisi permintaan yang sudah melampaui batas. Yang kedua, permintaan mereka didasari atas kesombongan, kecongkakan, dan pengingkaran. Dan yang ketiga, kalaupun seandainya dikabulkan, tidak akan beriman mereka. Allah sudah tahu itu semua. Oleh karena itulah, Allah memberikan pilihan kepada nabinya. Dituruti atau tidak. Kalau tidak, lebih baik. Kalau dituruti, ada konsekuensinya. Akan dihancurkan semuanya tanpa sisa. Tayyib. Falhamdulillahi ala al-hidayah. Alhamdulillah ala hidayah. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa memahami hidayah, bisa mencernanya. Tinggal kita banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta bantuan dan istiqamah dalam mengamalkannya. Mencari hidayah itu berat, mendapatkannya sebuah kenikmatan, mempertahankannya sebuah perjuangan. Enggak semua orang diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan berupa hidayah. Tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa ditukar dengan jabatan. Tidak bisa ditukar dengan anak keturunan. Hidayah itu murni rahmat dan keutamaan dari Sang Kuasa. Ketika kita sudah mendapatkannya, walhamdulillah, abdu alaiha bin nawajid, pegang baik-baik. Istiqim alaiha, istiqamah di atasnya. Wasbut alaiha bin ta'at, teguhkan hidayah itu dalam hati kita dengan senantiasa memakmurkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah satu nikmat ini dicabut oleh Allah, halaktum wallahi khasirtum fid dunya qabla al akhirah. Kita akan binasa dan demi Allah hancur sudah, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan apapun itu. La dunya walal mal walal fulus walal ashirah wala shi. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Dunia, jabatan, harta, tidak. Semuanya akan hilang pada masanya. hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu modal ini sudah tidak ada, terus apa yang mau kita bawa? Dengan apa kita menjawab Allah? Dengan apa kita bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir nantinya? Dengan apa kita bisa menyelamatkan diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala? Waliyadz billah. Walhamdulillah ala istiqamah. Wa nasallahu taala husnul khatimah wa na'udzu bihi min su'il khatimah. Allahumma amin.